Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kebaikan, ketentraman, kenyamanan yang beberapa kali kita ulang di kesempatan yang lalu, Allah masih timpakan ujian, cobaan kepada sebagian saudara kita. Maka di satu sisi kita bersedih, memohonkan ampunan bagi mereka meninggal dalam keislaman. Semoga amal kebaikan mereka diterima. Dan di satu sisi ini mengingatkan kita betapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak, yang patut kita syukuri. Dan mari kita hindari dosa-dosa besar, terutama adalah dosa yang paling besar, mensekutukan, berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang masih saja kita lihat merajalela dengan alasan budaya, tradisi dan seterusnya. Maka semoga kita selalu istiqamah di atas tauhid, di atas akidah yang sahihah. Dan tidak mungkin keistiqaman itu diraih kecuali dengan usaha kita untuk terus belajar, beramal dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, masih tersisa satu hadis dari bab terakhir kita, bapak-bapak, bab yakin dan tawakal. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana akhawani ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bercerita, ada dua orang yang bersaudara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif. Dari dua orang ini mempunyai jalan hidup yang berbeda. Yang satu selalu datang, biasa datang menghadiri majelisnya Rasulullah SAW. Untuk apa? Belajar talabul ilmi. Sedangkan yang satu, dia bekerja. Sibuk dengan apa? Pekerjaan. Fasakal muhtarifu akhahu linnabi SAW. Maka yang bekerja ini mengadu kepada Nabi SAW. Siapa yang diadukan? Saudaranya. Mungkin kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, ini lo gak pernah kerja, saya yang selalu menghidupi dia. Mendapatkan aduan ini, apa jawaban Nabi SAW? Beliau mengatakan, la'allaka turzaku bihi. Semoga engkau itu diberikan rizki melalui siapa? Saudaramu tadi. Gara-gara saudaramu tadi, kamu menafkahi dia, membiayai dia, rezekimu menjadi lancar, rezekimu menjadi berkah. Dari kisah singkat ini kita bisa melihat siapa yang harus bertawakal dan yakin. Yang nuntut ilmu atau yang kerja? Siapa? Dua-duanya. Dua-duanya. Maka kalau ada di antara kita ingin menuntut ilmu, yang kemudian seringkali kita takut, seperti ketakutan sebagian orang tua, yang ini sempat saya alami sendiri. Terus yen arep mondok ki arep dadi opo? Arep kerja opo mondok? Sebagian pun berpikir begitu. Iya ya, masuk pondok nanti terus lulus kerja opo? Bahkan sebelum lulus saya nanti membiayai diri bagaimana? Apalagi yang mungkin sudah lulus SMA gitu ya. Pengen talabul ilmi, pengen belajar. Maka subhanallah, kalau niatnya ikhlas, kalau niatnya benar, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idha sahad niyatuhu. Ilmu itu tidak ada bandingannya apapun. Ilmu adalah perkara yang paling tinggi. Kapan itu? Idza sahhat niyatuhu. Kalau benar dalam apa? Niatnya. Fakila kaifa dzalik ya syekh? Maka ada yang bertanya, bagaimana niat yang benar itu? Syekh Ahmad, Imam Ahmad, beliau mengatakan raf'ul jahli an nafsihi wa ghairihi. Ketika kita menuntut ilmu, apa tujuannya? Mengangkat kebodohan dari diri sendiri, baru berpikir tentang orang lain. Bukan sejak awal menuntut ilmu sudah yang dipikirkan apa? Oh, saya pengen seperti Ustadz Fulan. Diundang ceramah kemana? Mana? Hari Ahad gak pernah di rumah, selalu dari kota ke kota, dari pulau ke pulau. Bukan seperti itu niatnya. Menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan bahwa setiap kita dilahirkan dalam ketidaktahuan kebodohan. Maka kalau orang benar dalam niatnya menuntut ilmu, maka insya Allah, Allah akan mendatangkan rizkinya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ada saja jalan untuk membiayai hidupnya. Jadi siapapun di antara antum, khususnya yang muda-muda, gitu ya, yang berniat sungguh-sungguh untuk mencari ilmu, yakin sudah, tawakal kepada Allah, ada jalannya untuk menuntut ilmu. Subhanallah, beasiswa juga banyak sekarang ini. Maka keyakinan kita dan ketawakalan kita dalam menuntut ilmu. Di sisi yang lain, tawakal bagi siapa? Yang bekerja. Bertawakallah dan yakinlah. Dan di sini motivasi untuk membantu siapa? Orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu. Baik mereka yang masih menuntut ilmu atau mereka yang mengajarkan ilmu. Sisihkan dari rezeki kita untuk membantu mereka. Karena insya Allah keikhlasan kita dalam membantu mereka itu akan menjadikan apa? sebab dibukakannya pintu-pintu rezeki kita. Karena seringkali kita lupa bahwa di harta kita itu ada titipan. Hartanya orang fakir miskin, gitu ya. Termasuk tadi para penuntut ilmu dan seterusnya. Maka ketika kita tunaikan hak-hak mereka, maka itu akan menjadi apa? Sumber dibukakannya keberkahan, kebaikan dalam rezeki kita. Betapa banyak orang yang hartanya melimpah, menumpuk, tapi malah mendatangkan musibah, malah mendatangkan keburukan, malah mendatangkan apa? Cobaan dan ujian. Maka untuk menghindari itu semua, jangan lupakan ada hak yang dititipkan dalam harta kita, baik itu yang wajib maupun hal-hal yang sifatnya sunnah. Maka orang yang bekerja pun harus yakin dan tawakal kepada Allah. Jangan merasa hartanya akan berkurang ketika digunakan untuk apa? Bersedekah. Digunakan untuk membantu orang-orang yang sibuk dengan ilmunya. Kemudian ini juga menunjukkan perlunya orang itu bertanya, mengadu kalau ada hal yang menjadi problematika dia. Jangan kemudian apa menyimpulkan hal-hal apalagi jelas kaitannya dengan ilmu dan agama. Kalau kemudian kita mendapati masalah di dalamnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kadang kesimpulan-kesimpulan kita yang ilmunya masih terbatas, yang ilmunya masih kurang ini, akhirnya melahirkan kesimpulannya apa? Prematur, yang tidak lengkap, yang maunya baik malah ternyata malah buruk, yang benar maunya benar ternyata malah salah. Maka ini contoh bagaimana kita seharusnya bertanya dalam masalah-masalah yang kita punya. Ini mengakhiri bab yang ketujuh, bab tentang yakin dan tawakal. Kita akan berpindah kepada bab yang kedelapan, yaitu bab istiqamah, di mana kita telah menghatamkan sebuah buku dalam masalah istiqamah. Buku apa itu? Hah? 10 kiat istiqamah? Atau lebih tepatnya, 10-nya benar? Atau jangan-jangan bukunya sudah enggak punya? Masih ada enggak bukunya? Masih disimpan? Enggak tahu, Ustaz. Dicek dulu, Ustaz. Hah? Menyimpannya terlalu, terlalu dalam gitu ya. Allahumma sallam. Asru qawaida fil istiqamah. 10 kaidah istiqamah. Berarti bab ini dilewati aja ini ya. Kita kan sudah belajar tentang istiqamah. Apa itu istiqamah? Di dalam kitab tersebut dinukilkan definisi ini. Nah, di sini disebutkan juga definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Ketika dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menerangkan hadisnya Rasulullah SAW tentang orang yang datang bertanya, minta, dinasihati. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya apa? Qul amantu billah thumma taqim. Nanti hadis yang akan kita baca. Apa itu istiqamah? Hiya sulukus siratil mustaqim. Istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus. Wa huwa dinul qawim. Apa itu jalan yang lurus? Tidak lain adalah agama yang lurus. Min ghairi ta'wijin anhu. yamnatan wala yasratan, tanpa berbelok ke kanan tidak pula ke kiri. Namanya berjalan lurus itu tidak menggak-menggok, tidak berbelok ke kanan, tidak pula ke kiri. Tidak ifrat, tidak tafrit. Tidak ghulu, tidak jafa. Tidak berlebihan, tidak kurang. Yang mana nanti kita akan ketemu bab tentang apa? Al-iqtisad fit ta'ah. Bersikap tengah-tengah ketika melaksanakan apa? Ketaatan. Maka subhanallah, semoga kita diberikan istiqamah untuk belajar membaca kitab yang bermanfaat ini. Wa yasmalu dhalika fi'la ta'ati kulliha al-zahirati wal-batinah wa tarkal manhiyati kulliha kadhalik. Dan itu mencakup melaksanakan semua ketaatan yang nampak maupun yang tidak nampak, dan meninggalkan seluruh larangan yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi istiqamah itu dalam melaksanakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Atau kalau dalam bahasa sederhananya, apa sih istiqamah itu? Ajak, continue. Jadi sebagaimana usia kita, kita ingin continue hidup kita sampai waktunya nanti, maka demikian pula ibadah kita ini bukan hanya ibadah yang sesaat. Melaksanakan perintah bukan hanya sekali dua kali, menjauhi larangan bukan hanya sekali dua kali, tapi terus sepanjang hidup kita. Di sini Allah penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengawali dengan firman-firman Allah. Yang pertama, firman Allah di surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Maka beristiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Masih ingat ayat ini disebutkan dalam kaidah keberapa? Kaidah keberapa? Kita kapan ya menyelesaikan itu? Sebelum ini atau sebelumnya lagi? Atau yang pertama ya? Sudah lama berarti ya. Kaidah keberapa dari 10 kaidah? Saya juga enggak ingat gitu ya. Cuman tadi karena mau ngisi ya dibuka dulu. Jadi ya, jangan bilang siapa-siapa, gitu ya. Makanya sering saya mengatakan cara belajar paling efektif adalah mengajar. Jenengan kalau mengajar pasti persiapan. Maka ya sempat tadi buka. Ini masuk kaidah ke-6. Ya. Jadi bukannya saya apal kaidahnya, nah juga buka gitu ya. Dan inilah pentingnya kita selalu membuka, kembali apa? Memurajaah ilmu yang sudah kita pelajari. Di mana di kaidah ke-6 dikatakan istiqamah itu billah wa ala amrillah. Kita segarkan ingatan kita, istiqamah itu lillah, tujuannya karena Allah. Billah, dengan pertolongan Allah, wa ala amrillah. Dan istiqamah itu berjalannya di atas perintah Allah. Maka tidak mungkin orang bisa istiqamah kalau yang dia kerjakan bertentangan dengan perintah Allah. Bagaimana orang dikatakan istiqomah, lawang dia belok kanan, belok kiri. Ya namanya bukan istiqomah. Karena istiqomah tadi apa? Menempuh jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Agama yang lurus. Maka kalau ada orang mengamalkan agamanya tidak lurus, tambahi ini, kurangi itu. Sebagian mengatakan agama beragama ini bukan seperti hadir di pesta prasmanan. Apa? Ambil yang kamu suka, tinggalkan yang kamu tidak suka. Tidak. Agama ini sudah ada aturannya. Boten sak senenge dhewe. Tambahi unsur budaya, tambahi unsur apa pikiran manusia, gubrah. Maka beristiqomah itu bagaimana? Fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Dan masuk dalam perintah itu apa? Larangan. Maka fi'il itu ada tiga saja. Fi'il madhi, mudhari, dan amr. Masuk dalam fi'il amr apa? Fi'il nahi. Nah, dia tidak dikatakan fi'il tersendiri. Karena dia masuk dalam apa? Perintah. Perintah itu mengerjakan atau meninggalkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka kunci bagi kita. Kalau kita ingin istiqamah, istiqamahlah di atas apa yang diperintahkan. Dari mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Kemudian, secara singkat, dan ini babnya singkat juga, Al-Imam Nawawi menyebutkan apa hasilnya. Apa buahnya keistiqamahan. Ini yang pernah kita bahas tentang husnul khatimah. Bahwa tanda husnul khatimah itu terbagi dua. Siapa masih ingat? Boleh pulang duluan. Iya. Apa? Tanda istiqomah terbagi dua. Yang pasti dan yang tidak pasti. Atau yang tidak pasti ini kita mengatakan yang kita berharap tanda itu menjadi tanda afan, husnul khatimah. Apa tanda husnul khatimah yang tidak pasti? Tanya, meninggal di hari Jumat. Apakah yang meninggal di hari Jumat pasti husnul khatimah? Hah? Saya mengatakan tidak pasti. Karena ada orang kafir mati di hari Jumat tidak? Ada. Apakah kita akan mengatakan orang kafir ini husnul khatimah? Jelas tidak. Wong dia kafir. Tapi kalau ada seorang muslim meninggal di hari Jumat, kita mengatakan semoga. Bukan pasti dia husnul khatimah. Dan yang lain, keringat yang keluar, kemudian apa? Meninggal karena tenggelam dan yang lainnya. Maka kita katakan korban yang apa? Meninggal karena kecelakaan itu semoga husnul khatimah. Pastinya hanya Allah yang tahu. Tapi ada juga tanda yang pasti. Apa itu tanda yang pasti? Saya di medan berang pun belum pasti. Tergantung niatnya dia. Apa yang pasti? Datangnya malaikat membawa kabar gembira. Cuman tanda ini yang tahu siapa? Hanya si mayit. Makanya kita gak bisa memastikan orang husnul khatimah. Kecuali mayitnya ngabarkan ke antum. Nah, malah ketakutan. Nah ini yang kita bicarakan di sini. husnul khatimah adalah buah dari istiqamah. Di antara buah, di antara sekian banyak buah istiqamah apa? Husnul khatimah. Allah menyebutkan dalam surat Fusilat ayat 30-32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu. Jadi tidak cukup mengklaim bahwa Tuhan kami Allah. Ada konsekuensinya yang kita perlu amalkan dan perlu jaga sampai akhir hayat kita. Yang kalau itu dilakukan, apa hasilnya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Akan turun kepada mereka malaikat. Kapan itu? Di akhir hayat. Di saat orang mengalami sakaratul maut. Kemudian malaikat ini membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Kita berkali-kali menjelaskan apa arti takut dan sedih di sini. Iya. Ini kalau sampai di rumah ini anu ya, kelihatannya masih sama dengan saya dulu, ha? Saya sudah mengingatkan berkali-kali. Catatannya dibuka enggak sampai rumah? Atau dibukanya di sini lagi? Ha? Kalau dibukanya di sini lagi ya masih sama dengan saya dulu ngaji ya, kayak gitu, ha? Tapi kemudian ya hasilnya enggak maksimal ternyata. Makanya saya mengingatkan jangan seperti saya dulu. Gitu ya. Kalau ngaji buka bukunya ketika di tempat pengajian tok. Nah, sampai rumah dibuka lagi gitu ya. Atau terlalu sibuk. Hah? Masya Allah gitu ya. Tidak perlu takut. Para ahli tafsir mengatakan takut terhadap yang akan dihadapi. Karena tidak ada orang yang tidak takut terhadap kematian. Kita akan takut bagaimana nanti di kubur kita, bagaimana di akhirat kita. Maka malaikat membawa kabar gembira, tidak perlu takut. Nanti akan jelas kenapa tidak perlu takut. Dan tidak perlu sedih. Sedih terhadap apa? Yang ditinggalkan. Khususnya bapak-bapak ini, yang sering saya katakan apa? Yang bapak-bapak ini, termasuk yang ngomong, suka sok. Gitu ya? Sok gimana? Sok gimana? Seakan yang ngasih makan anak istri itu siapa? Saya. Padahal kita cuma dititipi sama Allah rezekinya istri dan anak. Apa buktinya kalau kita cuma dititipi? Iya, putra-putrinya dikondisikan. Oke. Apa buktinya kalau kita ini cuma dititipi? Masih ingat? Istri kita sebelum nikah dengan kita makan atau tidak? Makan. Bahkan saya katakan kadang makannya lebih baik daripada setelah nikah dengan kita. Itu kan? Itu buktinya kalau kita itu cuma dititipi rezeki. Makanya jangan sok mikir kebangetan gitu ya, terlalu dalam. Sok ya aku mati piye anak bojoku. Sudah, yang jamin rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beramal yang baik, insyaallah Allah akan menjaga istri dan anak-anak kita. Kemudian dikatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kenapa tidak perlu takut? Kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Bahkan sebelum akhirat dia hadapi, di saat kematian apa? Dia sudah mendapatkan kabar gembira. Dan inilah kalau antum masih ingat penjelasan tentang hadis man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengannya. Sedangkan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Maka waktu itu siapa yang bertanya? Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada sang suami, ya Rasulullah, man minna la yakrahul maut. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita ini yang tidak takut mati? Beliau mengatakan, kalau dikatakan yang tidak suka bertemu Allah, Allah enggak suka. Loh, kita ini kan semua takut mati, berarti kita semua takut apa? Tidak suka bertemu Allah. Benar begitu? Bukan. Benar, kita ini semuanya takut mati, tapi tidak semuanya apa? Tidak suka bertemu Allah. Maksudnya apa? Bahwa di akhir hayat, orang-orang beriman didatangi malaikat membawa kabar gembira sehingga berharap segera bertemu Allah. Maka Allah pun menyukai pertemuan dengan. Sebaliknya orang-orang yang kafir, bagaimana di akhir hayatnya? Malaikat datang membawa kabar buruk. Maka dia pun tidak ingin bertemu dengan Allah. Maka Allah pun tidak ingin bertemu dengannya. Maka seorang mukmin ini diberikan kabar gembira bahwa telah siap surga menantinya, surga yang telah dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pembela kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Dan bagi kalian di surga kelak, apa yang diinginkan jiwa-jiwa kalian, dan bagi kalian pada surga itu apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurin rahim. Semua itu diturunkan, dianugerahkan dari siapa? Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi subhanallah, ini buah yang sangat luar biasa dari namanya apa? Istiqamah. Bahwa keistiqamahan kita dalam menjalankan perintah, keistiqamahan kita dalam menjauhi larangan, akan menjadi ending yang indah dalam kehidupan kita. Sehingga sering kita menyinggung ayat yang kita baca di awal kajian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengatakan, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa pesannya itu hanya mati? Tidak ada mengatakan hiduplah kamu dalam keislaman dan matilah kamu dalam keislaman. Apa jawabnya? Iya. Apa? Karena apa? Di akhir innamal a'malu bil khawatim. Ya, ada lagi. Kenapa? Kenapa seorang itu amalnya ditentukan di akhir hayatnya? Karena akhir hayat adalah cermin kehidupan kita. Jangan berharap husnul khatimah, jangan berharap mati dalam keadaan baik kalau kita tidak hidup dalam keadaan baik. Karena endingnya itu bergantung apa? Apa yang kita kerjakan selama hidup. Maka orang yang istiqamah hadiahnya apa? Husnul khatimah. Apalagi kita tahu ada hadis yang lain bahwa seorang itu akan mati di atas kebiasaan ketika hidup. Maka ini buah yang sangat kita harapkan dengan kita beristiqamah. Kemudian ayat yang terakhir yang beliau sebutkan ini hampir sama dengan redaksi yang sedikit berbeda dalam surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahumma saqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Allah ceritakan sebagai bentuk khabar. Kalau tadi khabarnya langsung ada malaikat turun memberitakan kepada mereka, di sini Allah yang mengabarkan langsung. Apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak perlu, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka adalah para penduduk surga. Di subhanallah, sebelum ditegakkannya hisab, mereka sudah dipastikan tempatnya bahwa mereka adalah penduduk surga. Khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka dahulu kerjakan. Jadi husnul khatimah maupun istiqamah bukanlah apa? Khayalan. Bukan angan, bermimpi akan apa? Istiqamah dan husnul khatimah. Maka nanti di dua bab selanjutnya yang pernah kita bahas di awal pertemuan kita setelah Ramadan tentang cara istiqamah, maupun di bab setelahnya, di bab 9, yaitu kita bertadabbur akan ciptaan Allah, itu cara kita beristiqamah. Kemudian di sini disebutkan beberapa hadis, ada dua hadis yang disebutkan. Kita baca ya, cuma dua, kita undurkan sedikit isyaknya. Yang pertama adalah hadis yang sahih dari Imam Muslim yang tadi kita katakan menjadi penjelasan Ibnu Rajab tentang definisi istiqamah adalah ketika menjelaskan hadis ini. Hadis ini ada di Arba'in Nawawiyah. Sudah sampai sini belum hafalannya? Belum. Ya. Sampai hadis berapa? 16, masya Allah. Apa itu hadis ke 16? Ayo dibantu. Ayo cepat sebelah Isa ini. Apa? Matanya aja, enggak usah rawinya. Apa mas? Lupa juga. Besok ya, satu musrat setoran ya. Baik. An Abi Amr وكيل أبي أمرح سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه bercerita, aku mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam ini sebuah ucapan yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada selainmu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, katakan, amantu billah thumma istaqim. Dan kita sudah lihat hasilnya tadi, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqam. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqamah. Istiqamah itu berarti apa? Kita katakan tadi ada konsekuensinya. Orang mengatakan la ilaha illallah ada konsekuensinya. Maka kalimat-kalimat ini tidak sekedar diucapkan, tapi diilmui apa isinya, apa konsekuensi dari berkata-kata. Kalau kemudian dia amalkan itu secara kontinu, secara ajek, secara berkelanjutan, apa hasilnya tadi? Husnul khatimah. Kemudian hadis yang kedua, ini juga sudah kita bahas dalam 10 kaidah istiqamah, bahwa seseorang itu tidaklah masuk surga karena apa? Amalnya. Tapi kita jelaskan amal perlu kita beramal. Kenapa? Karena amal sebab mendapatkan ridhonya Allah. Dengan ridha dan kasih sayang Allah itu, Allah kemudian memasukkan hambanya kemana? Ke surga. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qaribu wa saddidu. Masih ingat maksud dari hadis ini? Qaribu, berusahalah sedekat mungkin, dan saddidu, luruslah selurus lurusnya. Apa maksudnya? Bahwa manusia idealnya dituntut mengamalkan persis seperti yang diperintahkan, baik itu berupa mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Tapi faktanya, realitanya, bisakah kita mengerjakan semua perintah, meninggalkan semua larangan? Tidak. Maka kita berusaha sedekat mungkin. Sehingga kalau Anda masih ingat, waktu itu Rasulullah mengingatkan kepada menantunya, siapa? Ali. Bahwa beristiqomah itu seperti orang membidik apa? Panah. Berusaha membidik lubang yang paling pinggir apa paling tengah? Tengah. Jadi ya, membidik, kalau gak bisa tengah, cari yang mana? Yang paling dekat. Maka itulah cara kita beristiqamah. Bukan sing penting wis Islam aku, bo'o ning pinggiran rapopo. Ini orang tak niat gitu ya. Begini bukan tipe mau istiqamah. Istiqamah pengen membidik yang paling tengah. Kalau paling tengah enggak bisa, mana yang paling dekat? Itu makna dari apa? Sajidu wa qaribu. Wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi amali. Dan ketahuilah bahwasanya tidak akan pernah selamat seorang pun di antara kalian dengan apa? Dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka para sahabat menanyakan, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Qala wala ana, tidak pula aku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali Allah itu telah menutup, mencurahkan kepadaku dengan kasih sayang darinya dan kemurahan. Sehingga Allah menganugerahkan kepada beliau kebaikan yang sangat banyak. Ini dua hadis yang mengisi bab tentang apa? Istiqamah. Dan saya menyarankan untuk membuka kembali buku 10 kaidah istiqamah. Dan antum tinggal tuliskan ini di Google, insyaallah tinggal download, sudah ada terjemahannya. Ataupun kalau pengin kitab aslinya apa? Asru Qawaidah fil Istiqamah. 10 kaidah istiqamah. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Kalau tidak mau buka, ya kebangetan. Ya. Allahu Ta'ala alam, ini yang bisa kita bacakan. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.